Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayyuhal musyahidun kiram wal mustami'un ahibba, para pemirsa dan para pendengar baik TV Roja maupun Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita malam ini dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang mana stressingnya banyak kepada grammar, ya, yaitu tata bahasa Arab yang disebut dengan nahwu, kaidah nahwu. Baik, kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-15, Ad-Darsul Khamisa Asyara, pelajaran ke-15 di jilid yang ketiga. Malam ini kita kembali untuk membaca kembali nas ini, sekaligus nanti menjawab beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah terkait dengan isti'abul maudhu, yaitu penguasaan maudhu, yaitu nas ini. Kemudian baru nanti setelah itu baru kita mengeluarkan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, agar supaya kaedah yang sudah kita pelajari itu senantiasa bisa kita kuasai dan senantiasa ingat. Nah, setelah itu nanti baru masuk kepada latihan, yaitu terjemah maudhu ini. Setelah itu baru masuk kepada latihan selanjutnya yang ada dalam kitab ini. Taib Saresan, kita minta kepada para peserta, yaitu para pendengar maupun para pemirsa TV Roja. Nah. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan langsung via telepon di 021-823-6543. Silakan. Anda bisa menghubungi kami untuk penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Di Bekasi, ya. Naam. Baik. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Taib, tafadhali. Ad-darsul khamisa asyara. Taib, sebentar. Naam, Ustaz. Apa kedudukan al-khamisa asyara di sini? Na'at, ya Ustaz. Oh, na'at. Ini adalah adat murakkab, ya. Adat murakkab itu adat bilangan belasan disebut adat murakkab. Adat murakkab. Yaitu mabni al-juz'ain, ya. Fathih juz'ain. Ya, mabni ala fathih juz'ain. Nah, mabni al-fathah pada dua bagian. Nah. Ya, al-khamisa asyara. Nah. Jadi tidak dibaca al-khamisu asyara. Nah. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa di sini pakai alif lam? Yang mana, ad-darsu? Iya, belah lah. Al-khamisa asyara. Na'at dari ad-darsu, ya Ustaz. Oh ya, karena ad-darsu itu ma'rifah. Ma'rifah, nah. Maka adatnya harus ma'rifah. Nah. Nah, untuk adat murakkab itu juz awal. Jadi kata pertama yang harus ma'rifah yang kasih alif lam. Nah. Jadi al-khamisa asyara. Asyaranya tidak dikasih alif lam. Jadi bukan dibaca al-khamisa al-asyara. Ya, ini harus diketahui. Ya. Na'at juga ya Ustaz, asyara. Ya, nah. Itu merupakan apa, satu kata, ya. Oh, satu kata. Tidak bisa dipisahkan. Namanya adat murakkab. Ya. Oh, nah. Murakkab terkib adadi namanya. Terkib adadi. Ya. Tidak bisa dipisah. Nah. Ya. Jadi ad-darsul khamisa asyara. Jadi kalau seandainya kata ad-darsunya tidak memakai alif lam, tentu dibaca apa? Darsun khamisa asyara. Oh iya, tidak memakai alif lam. Darsun khamisa asyara. Ya. Bukan khamisun, ya, karena adat ini adat mabni. Mabni alal fathah. Nah. Fil juz'ain. Nah. Taib. Nah, mistamiri. Nah. Al-mudarrisu yaqul ya yasiru innaka ghibta usbu'aini kamilaini in taghib ba'da hadha tufqal fa innal fa kaman na'am fa innal Fainal laihata. Fainal laihata. Fainal laihata tanussu ala annahu man yaghib aksara min usbu'ain yut qaiduhu. Taib. Pertanyaan terkait dengan kaidah. Nah. Ya siru. Nah. Apa hukumnya? Munada marfu. Munada marfu. Nah. Ma'alat rafi? Ad-dhamma. Ad-dhamma. Kenapa dia marfu di sini? Kalau marfu berarti ya ya sirun. Munada itu. Marfu ala ala. Aduh, lupa lagi udah lama. Nah, ya ini. Marfu. Taib, munada itu tidak ada yang marfu. Ya. Saya ulang kembali, munada tidak ada yang marfu. Yang ada itu adalah mabni. Mabni ala yang kedua mansub. Nah, kalau mansub berarti mu'rab ya. Nah. Ya. Jadi mabni apa? Mabni. Munada tidak ada yang marfu. Ya. Nah. Yang ada mabni. Mabni. Yang kedua adalah mansub. Mansub. Nah, mungkin untuk mengingat kembali ya. Bahwa munada ini ada yang isim alam. Ya. Sudah? Nah, ada isim alam, ada yang bukan isim alam. Ya, saya ulang kembali. Munada itu ada alam, alam ada yang ghairu alam. Nah. Umpanya ghairu alam, umpanya walad kan? Nah, ya anak. Nak. Anak itu bukan isim alam. Isim alam apa? Isim alam adalah ma summiya bihi syakhsun aw syai. Ya. Ma summiya bihi syakhsun aw syai. Paham ini? Nah, sesuatu yang dinamakan seseorang atau sesuatu itu dikatakan isim alam. Contoh manusia, insan. Nah, namanya apa? Ada yang Muhammad, ada yang Ali, ada yang Zainab, ada namanya Fatimah, Ibrahim, Muhammad, Salih, seterusnya. Itu namanya isim alam. Iya kan? Nah, itu manusia. Kalau dia bukan manusia, ya isim alam, nama tempat Makkah, Indonesia, nama negeri. Nama negeri, ya Indonesia kan nama kan? Nama suatu wilayah. Negara, nah namanya Indonesia, berarti Indonesia adalah isim alam. Malaysia, Mesir, Palestina, Irak dan seterusnya. Nah itu isim alam. Yang isim alam yang bukan manusia. Nah. Jadi munada ada yang isim alam. Yang kedua ada yang bukan isim alam. Bukan isim alam ya? Bukan isim. Ya, yang bukan isim alam ya seperti apa? Ustadu, talib. Ya kan talib, walad, zaujah, zauj, ab, om, seterusnya. Karena itu bukan isim alam. Sudah? Nah. Nah, isim alam ini ada yang mufrad, ada yang murakkab terkib idhafi. Sudah? Nah. Jadi isim alam ada yang mufrad. Pengerti mufrad adalah bukan murakkab terkib idhafi. Bukan terkib idhafi. Kalau terkib idhafi apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, iya kan? Abu Bakar, Saifuddin, Aminuddin. Ini kan nama orang. Nah, bentuknya apa? Idhafa. Namanya terkib. Terkib idhafi. Idhafi. Ada yang mufrad. Yang mufrad adalah yang bukan terkib idhafi. Muhammadun, Aliyun, Salihun. Nah, termasuk juga adalah terkib masji. Masuk pada mufrad, karena dia merupakan satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Iya kan? Iya, masuk kepada mufrad. Terkib masji. Nah, terkib masji. Ya, terkib masji. Ya, saddu ma'rib. Kan gitu. Nah. Taib. Ini kalau dia munadanya isim alam mufrad, isim alam mufrad dia mabni ala ma يرفع مبني على الضمة. مبني على الضمة. مبني على الضمة. يا زيد يا زيد. ما كثير التنوين كان. زيد يا زيد. علي يا علي. Sudah? Nah. Nah, salihun ya salihu. Termasuk yang isim ghair munawwan, ismul ladzi yang sharif. Umaru. Hamid. Ya Umaru. Nah. Bedanya apa? Secara zahir tidak ada bedanya kan? Nah. Ya Umaru. Sebelum masuk munada, ya Umaru dengan ya Umaru itu sudah beda. Beda. Bedanya apa? Beda status hukum. Sebentar. Nah. Ya, saya tulis. Ya, kalau dia isim munawwan, munsharif namanya Muhammadun. Iya kan? Naam. Kalau masuk apa? Jadi munada ya Muhammadu. Muhammadu. Itu mabni ala dhamm, tidak bertanwin. Naam. Beda kan? Naam, saya. Nah, secara zahir terlihat dan juga bisa dituturkan. Nah, Zaidun ya Zaidu. Nah, kemudian yang isim yang tidak bertanwin. Umaru. Ketika masuk munada sebagai munada, Umaru juga kan? Nah, Ustaz. Nah, bedanya apa ini? Secara zahir tidak ada bedanya. Kedudukannya, Ustaz. Iya, bukan masalah. Saya masalah hukum ya. Nah. Masalah hukumnya. Iya. Iya. Okay. Ini kan hukum ini sebelum masuk kalimat, Umaru ini saya tanya, mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab, makanya bisa Umaru, bisa Umarah. Nah. Itu mu'rab, berubah. Nah. Cuma dia tidak boleh bertanwin. Ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Ilatnya ada dua. Pertama alamiah, isim alam. Yang kedua udul. Yaitu apa udul? Perpalingan nah. Dari timbang. Dari kata jadi kata lain. Asalnya amir. Nah. Itu asalnya. Nah, menurut ahli bahasa, Umar itu berasal pada amirun. Jadi Umar. Jadi zuhal itu nama bintang. Zuhalu, enggak boleh bertanwin. Asalnya zahilun. Ya. Zahil. Jadi itu nama ilatnya udul. Ya. Baik, kembali ini. Nah, ini mu'rab. Nah, ketika dia menjadi munada ini mabni. Nah. Nah, maka saya katakan secara lahir ya, kelihatan itu tidak perubahan. Nah. Ya. Berbeda kalau dia munawwan, berubah dia. Ya Muhammadun ya Muhammadu, Zaidun ya Zaidu, itu terlihat perubahannya. Nah. Ya, hukum beda ini mu'rab, ini mabni. Demikian juga ini mu'rab, ini mabni. Nah. Cuma perubahannya tidak terlihat. Nah. Sudah? Nah. Nah, ini kalau dia isim mufrad jadi apa? Munada. Arti bukan terkib idhafi. Mabni ala dham. Ya. Ya Muhammadu. Ya Salihu. Ya Zaidu. Ya Aliyu. Ya. Paham? Nah, fahim. Tapi kalau dia alamnya alam murakab terkib idhafi. Seperti apa? Abdullah. Nah, Abu Bakrin. Abu Bakrin. Abdullah. Ya kan? Nah. Ini mu'rab. Nah, ketika menjadi munada, dia apa? Mansub. Mansub. Mansub apa? Mansub ala ma yunsabu bih. Mansubun ala ma yunsabu bih. Apa maksud istilah ini? Dia mansub. Tanda nasabnya adalah... apa tanda nasabnya? Di sini... Nah, kembali kepada tanda nasab aslinya apa? Artinya maksud apa? Kalau dia mansub dengan apa alif, maka dia mansubnya alif. Nah. Kalau mansubnya fathah, berarti tanah nasabnya fathah. Nah. Nah. Kalau dia alif, alif. Nah, kita tahu asmaul khamsa. Nah. Ini asmaul khamsa ya? Nah, Ustaz. Termasuk asmaul khamsa. Mansubnya apa? Kenapa Ustaz? Mansub dengan apa tandanya? Dengan alif. Alif, gitu apa? Ya. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Nah, ini namanya munada murakkab tarkib idhafi. Mansub ala tanasbih alif. Kenapa? Karena dia min asma'il khamsah. Baik, Abdullah, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah. Fathah, berarti di sini apa? Ketika dia munada, ya Abdullah. Kalau ini alif, ya Aba Bakar. Nah, itu maksud apa? Maksud istilah, mansubun ala ma yunsawi. Jadi tidak selamanya munada itu tanda nasabnya fathah. Nah. Ya, tergantung tanda nasabnya bagi kata tersebut. Kalau tanda nasabnya alif, alif. Kalau dia apa? Kalau dia fathah, fathah. Kalau dia ya, ya. Kan gitu. Nah. Mafhum? Nah, faham. Nah, itu kalau munada apa? Munada apa? Munada man. Munada yang isim alam, yang mufrad maupun yang murakab tarkib idhafi. Yang kedua yang bukan isim alam. Kita ulang kembali. Yang bukan isim alam. Pertama apa? Yang pertama mudhaf. Yang kedua nakira maksudah. Yang ketiga nakira ghairu maksudah. Ghairu maksudah. Nah, wah ini perlu, ini harus diingat kembali itu. Sudah lama saya. Sudah lama ya. Nah, itulah dia. Ya, kita singkat ajalah, kita singkat saja. Ya, umpamanya kita manggil apa? Supir. Ah. Saik. Apa? Supir mobil. Nah. Saik sayyar. Ah. Supir apa? Saik kan? Saik. Nah, saiku sayyara. Bukan saiki ya? Iya. Saiku, bukan saiki. Baik, saiku sayyara. Kita manggil supir mobil. Supir mobil. Ya kan? Nah. Atau saikul hafilah, supir bis. Nah, ini namanya kalau jadi munada namanya apa? Munada mudhaf. Munada mudhaf. Ya kan mudhaf ini. Ini mudhaf kan? Bukan yang tarkib idhafi tadi beda sih. Tarkib idhafi mana? Yang oh iya, cuma ini isim alam. Nah. Betul, ini tarkib idhafi. Tapi ini isim alam, nama orang. Sedangkan ini bukan isim alam. Nah, itu yang kedua tadi. Nah. Yang pertama isim alam. Yang kedua ghair alam. Yang bukan alam. Nah. Yang bukan alam itu ada yang mudhaf. Nah. Ya, ini kan? Nah, Masan. Nah, bagaimana ini tanasabnya? Fathah. Nah, kalau dia mudhaf, munadanya dia mudhaf. Apa sama seperti isim alam mudhaf apa mansub hukumnya mansubun ala ma yunsabu bihi karena nasabnya tergantung dia mudhafnya kalau di isim mufrad fathah ya sa'iqa sayyarati iya kalau dua orang supir ya sa'iqa sayyarati sa'iqai iya kan? Oh, iya sa'iqai. Iya. Musana iya nah. Musana. Tapi yang harus pakai iya kan? Nah, musana. Kalau sa'iqani, sa'iqani itu apa? Ini marfu. Marfu Ustaz. Iya, kalau dia mansub bil ya, nah musana. Apa? Dengan ya. Iya, sa'iqaini. Sa'iqaini. Sa'iqaini. Oh iya, iya. Nah, kita manggil dua orang supir. Nah. Ya sa'iqai sayyaratain. Sayyaratain. Iya, kan tentu. Nah, supir dua berarti mobilnya bikin dua. Sayyaratain. Iya. Nah, nunnya di mana? Nun dibuang. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang karena mudhaf kan? Naam, idhafah. Nah, yang di sini perhatikan. Ya. Ini pakai ya, bukan pakai alif. Nah. Kenapa? Karena dia mansub, karena munada mudhaf mansub. Tanasabnya ya. Kenapa? Dia musanna. Musanna. Iya. Terus kalau dia jamak ya saikina. Nah. Saik jamak saikuna atau suwak. Nah, atau bikin jamak mudzakkar salim saikuna. Saikuna, iya kan? Nah. Tapi kalau dia menjadi munada, ya. Berarti apa? Dia mansub. Tidak boleh marfu. Enggak boleh pakai waw. Pakai apa? Pakai iya. Sa'iku. Sa'iki. Nah, ini baru boleh sa'iki ya. Oh, iya. Sa'iki. Nah, sa'iki as-sayyarat. Ya, sa'iki sayyarat. Wahai para supir mobil. Nah, ini. Ini namanya munada mudhaf. Yang dia bukan isim alam. Ya kan? Ini kan profesi kan? Nah. Bukan isim alam tapi profesi. Wahai para supir mobil. Nah. Apa tanasabnya? Tergantung bentuk mudhafnya. Kalau isim mufrad dia fathah. Kalau musanna pakai iya. Kalau dia apa? Jamak. Kalau jamak dzikrul salim pakai iya. Kalau di asmaul khamsah dengan alif. Ya. Contoh yang bukan isim alam, asmaul khamsah, ya? Aba Bakrin. Ini kan isim alam. Yang bukan ini kan nama orang kan. Nah. Apa? Ya zal. Nah. Ya zal ardi. Nah. Apa artinya? We yang punya tanah. Nah. Ya dzal ard. Nah. Ini kan? Nah. Dza ini kan min asmal khamsah kan? Dza. Dzu, dza, dzi. Iya kan? Nah. Abu, aba, abi. Nah. Akhu, akha, akhi. Nah. Jadi itu asmal khamsah. Nah. Nabiannya nih. Mansub tanasabnya apa? Alif nih. Karena dia apa? Min asmul khamsah. Ini namanya munada mudhaf yang bukan isim malam. Nah, dia mansub tanasabnya alif. Tergantung bentuk kata. Maka dikatakan apa tadi? Mansubun ala ma yunsabu bih. Mansub di atas apa dinasabkan? Ya, kalau dinasabkan atas alif, alif. Kalau ya, ya fathah, fathah. Nah, itu baru munada mudhaf yang bukan isim alam ya. Nah. Yang bukan isim lagi adalah isim alam lagi apa? Nakirah maksuda. Nah. Masih ingat nakirah maksuda? Nah, Ustaz. Apa contohnya? Ya taliban. Nakirah maksuda, ya waladu. Ya nakirah maksuda apa? Gairi maksuda apa namanya? Nakirah maksuda, ya waladu. Nah. Dia apa hukumnya? Mabni. Mabni apa? Mabni ala ma yurfa'u. Ah, betul. Mabni ala ma yurfa'u bi. Kalau dia tanda rafa'nya dhammah, berarti dia dhammah. Mabni ala dhammah. Mufrad. Ya. Waladun. Waladun. Marfu' dia dhammah kan? Nah. Jadi ya waladun. Tidak boleh bertanwin. Nah. Ya. Kalau dia ada orang, waladani. Kamu sana kan? Nah. Nah. Kita manggil dua orang. Tapi yang surat tertentu. Ya waladani. Sama. Tetap ya Ustaz. Iya. Mabni ala. Mabni ala alif. Ya. Mabni ala alif. Ya. Ya awlad. Mabni ala dhamma. Kerana jamak taksir. Ya awladu. Ya awladu. Nah. Ya aw. Ya awladu. Ya. Faham ini? Nah, insyaAllah. Ya. Itu nakira maksudah. Kalau nakira gharu maksudah. Gharu maksudah adalah tidak tertentu. Siapa saja. Apa hukumnya? Hukumnya mansub. Kalau nakira maksuda itu mabni. Nah. Ala ma yurfa'u bih. Nah. Kalau dia nakira maksuda, mansubun ala ma yunsabu bihi. Apa contohnya? Ya. Ya rajulan. Ya waladan ya, tadi. Ini beda kan? Nah, ya waladan. Berarti apa? Siapa saja anak itu? Ya waladan, ya rajulan. Nah. Hei. Laki-laki. Nah. Siapa saja di antara mereka? Iya, ya rajulan. Nah, ini namanya nakira ghairu maksuda. Mansub ala ma yunsawi, tanasabnya adalah apa? Tergantung bentuk kata. Baik, kalau dua orang kita panggil, dua orang, tapi dua orangnya siapa saja di antara mereka? Nah, tidak tertentu, itulah beda nakira maksuda dengan nakira ghairu maksuda. Kalau ghairu, kalau maksuda tertentu, dua orang anak tapi tertentu. Nah, tapi kalau dia nakira ghairu maksudah tidak tertentu. Nah. Siapa saja di antara mereka yang jelas dua orang diminta. Ya, ya waladaini. Nah, ta'ala. Ya waladaini. Perhatikan. Nah. Nah, ini namanya nakira ghairu maksudah. Berarti siapa saja di antara mereka yang penting dua orang. Nah. Nah. Sudah? Nah. Kalau dia jama' ya ya aulad. Ya auladan. Ya auladan. Iya. Ya. Berarti anak-anak banyak diminta siapa saja di antara mereka. Nah, itu namanya nakira ghairu maksuda. Dia mansub. Tanasubnya? Mansubun ala ma yunsabu bih. Iya. Nah, itu apa kajian yang sudah lama ya. Iya. Baik. Ahsan barakallahu fik. Waalaikum barakallahu. Nah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mbak Fatimah, terima kasih. Barakallahu fik. Kita merujuk kembali beberapa bab pelajaran sebelumnya saja di jilid pertama. Kemudian kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan pelajaran ke-15. Silakan. Halo. Taib, kembali di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Abdurrahman. Iya. Di Padang ya, Om? Iya. Taib, ahlan. Nah. Silakan. Nam tafaddali ya, Om. Iqra'i mara tsaniyah min awal. Baca dari awal kembali. Ad-darsu Nah, sahih ad-darsul khamisa asyara. Ad-dasul khamisa asyara. Al-mudarris. Ya Yasiru, innaka ghibta usbu'aini kamilaini. Intarib ba'da hadha tuffar. Fa'inna la'ihata tanussu ala ala annahu man yaghib aktsara min usbu'aini yutwa qaiduhu. Naam. Taib. Selanjutnya innaka ghibta usbu'aini. Taib. Taib, di sini ada inna. Mana khabar innanya? Innanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, fungsi inna apa? Inna ta. Fungsinya apa dia? Tansibul ismu wa tarfa'u khabar. Fungsinya apa? Itu amal, tugasnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Fungsinya apa dia? Ta'kid. Ya betul, li taukid atau li takkid, ya, untuk penegasan. Untuk apa? Penegasan kalimat, ya, menguatkan. Taib, sesungguhnya kan itulah terjemahannya. Taib, jadi ghibta. Ghibta ini bentuk apa ini? Fi'lun madhi. Fi'il madhi. Dari apa? Fi'il apa ini namanya? Fi'il saya atau fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Mu'tal apa ini? Di tengah-tengah apa ya? Nah, buat mu'tal ain ya? Mu'tal ain namanya. Ada mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Ya. Berarti mu'tal ain di tengah-tengah. Ya. Asalnya apa? Ghaba. Ghaba yaghibu. Iya, berarti fi'il apa namanya itu? Kalau huruf ilatnya di tengah-tengah. Ajwaf. Ajwaf, ya. Ajwaf. Ajwaf dari kata jauf. Jauf itu rongga. Ya. Jauf itu apa? Asmana jauf itu rongga. Jauf. Ya, karena di tengah-tengah itu seolah-olah fi'il itu berongga. Paham ini? Iya. Iya, karena huruf ilat itu tidak dianggap huruf. Iya, karena huruf ilat huruf penyakit. Bukan huruf sahih, huruf penyakit. Makanya, karena di tengah-tengah berarti seolah-olah apa? Fi'il itu apa? Berongga. Iya. Ada huruf ilat di bawah. Taib, ghibta. Nah, ini masih ingat kaedah. Kenapa fa'fi'ilnya kasrah? Kok enggak fathah, ghabta atau ghubta? Kok ghi? Karena dilihat dari... Kapan dia dhammah di awal seperti sumtu? Ya kan? Kalau masdarnya dilihat masdarnya kalau alifnya berubah jadi ya, dia kasrah di awal. Terus? Alifnya berubah jadi waw, jadinya dhammah. Kalau fathah, kalau dia apa? Kalau dia alif? Khafa ya khafu alif. Ini maksudnya kalau alif itu ya huruf aslinya adalah waw seperti sama aslinya adalah waw itu. Ya, lihat daripada apa? Mudhari'nya sama yasumu sauman juga bisa lihat daripada masdar. Nah, sauman. Sama yasumu itu alif itu berasal apa? Huruf asalnya adalah waw, ya, jadi mu'tal waw, ya, itu asalnya. Tapi kalau dia fi'il madhi, sama itu alif, ya, tidak dikatakan waw. Jadi kalau ain fi'il mudhari'nya, ain fi'il mudhari'nya huruf waw, paham? Ya. Nah, maka fa fi'ilnya baris dhammah kalau bersambung dengan ta mutaharrika. Atau bersambung dengan apa? Dhamir fa'il. Ta mutaharrika. Ta mutaharrika itu ta. Nah, seperti apa? Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu. Nah, itu ada kata mutaharika atau bersambung dengan nun niswa. Ya kan? Nun niswa, jelasna. Iya. Atau bersambung dengan na, menunjukkan kami. Dallatu ala jamaatil fa'ilin, nahnu juga sama. Iya. Jadi kalau bersambung fi'il madinya, fi'il madinya bersambung dengan ta mutaharika atau nun niswa atau apa? Atau bersambung dengan na, menunjukkan jama', ana yaitu makna nahnu, maka fa fi'ilnya baris dhamma, jadi sumtu. Jadi sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Nah, demikian sumna bimana nuhunna, nahnu, apa, hunna, sumna. Ya. Tapi kalau dia ain fi'il mudhari'nya bukan waw, baik fathah atau ya, maka fa fi'ilnya baris kasrah. Nah, itu dia. Tidak ada baris fathah ya. Yang hanya ada dhammah dan kasrah pada ain fi'ilnya jika fi'il madhi bersambung dengan dhamir tersebut. Jadi ghaba ya ghib, berarti apa? Ghib. Ghibta, ghibtuma, ghibtum sampai akhir. Nah, itu ya. Kalau apa? Alif khafa ya khafu. Madhinya apa? Khif. Nah, baris kasrah. Khifta, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunna, khiftu, khifna. Nah, itu ingat kuncinya itu. Ya. Taib, innaka ghibta. Taib, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, fi mahali rafa, khabar inna. Mana isim innanya? Isim innanya kaf. Kaf, dhamir muttasil, fi mahali nasab. Iya. Karena dia membeli dikatakan fi mahali nasab. Taib, usbu'a ini, i'rabnya apa itu muqi i'rabnya? Bu'a ini... Zaraf. Iya, zaraf. Zaraf apa ini? Zaraf. Zarfu zaman. Zaraf zaman ya. Yeah. Kalau istilah maf'ul fih itu umum ya. Zaraf makan dan zaraf zaman dikatakan maf'ul fih. Iya. Nah, ini dharab zaman. Ya. Terkait dengan waktu, usbu'aini mansub alamatun nasbi al ya. Baik, kamilain jadi apa? Na'at. Iya, na'at bagi usbu'ain ya. Na'at betul. Atau sifat, ya. Selanjutnya in taghib ba'da hadza tufsal. Kita sudah belajar tentang syartiyah ya. Nah, mana fi'il syarat di sini? Taghib. Iya. Jawab syaratnya mana? Tufsal. Tufsal. Betul. Nah, tufsal. Nah, di situ jawab syaratnya tidak makai fa. Nah, kenapa tidak makai fa? Karena tidak berupa talab. Iya betul, tidak berupa talab. Artinya bukan fi'il amar, bukan fi'il nahi. Iya, kemudian bukan jumlah ismiyah. Iya kan? Itu fi'il mudhari. Jadi tidak ada fa di sini. Nanti juga nanti di kaidah akan dijelaskan kembali tentang syartiyah ini. Iya. Ta in taghib ba'da hadza tufsal. Iya. Taib bisa di i'rab sedikit? Taghib, bagaimana cara i'rabnya? Taghib aja. Iya. Oh, taghib. Fi'lu syarti. Wahua. Fi'lun mudari'un. Iya. Ini majzum. Majzum kan? Karena dia... Ya, in itu in syartiyah itu menjazamkan fi'il mudhari. Ya. Jadi kalau fi'il syaratnya fi'il mudhari, dia fi'il mudhari-nya majzum. Iya. Beda dengan iza itu. Oh iya, kalau iza dia tidak menjazamkan. Kemarin sudah saya jelaskan. Kalau iza itu syartiyah tapi tidak menjazamkan. Sudah? Kalau iza itu apa? Tidak menjazamkan. Kalau in itu menjazamkan. Nah. menjazamkan fi'il mudhari. Makanya taghib apa? Fi'lu syartin fi'lul mudhari'un majzumun, atau taghib apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bi'in syartiyah. Nah. Terus wa alamatu jazmi as-sukun. As-sukun. Ala akhirih. Naam. Iya, terus wafa'iluhu. Iya, wafa'iluhu dhamirun mustatirun. Mm-hmm. Wa wujuban taqdiruhu anta. Betul, iya. Baik, ba'da ba'da dharaf, ya. Dharaf. Ba'da itu dharaf. Dharaf apa ini? Dharaf zaman. Zaman, kena hadha itu kembali kepada usbu'ain. Iya kan? Ba'da hadha. Iya, ba'da ghiab artinya. Ba'da ghiab. Ya. Taib. Terus wa huwa mudhaf hadha, jadi ba'da dharfu mansubun wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Wa huwa mudhaf hadha, hadha mudhafun ismun isyarah. Ismun isyarah. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Iya, karena dia mabni. Mabni tidak bisa langsung di-irab, dia apa majrur ala tujid kasrah, enggak, karena dia mabni. Maka mabni irabnya apa mahal. Jadi hadza ismun isyarati mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Kemudian tufsal. Iya. Jawabu syartin. Iya. Fi'lun mudhari'un majzumun. Terus wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus akhirih wa fa'iluhu dhamirun fi'il apa itu? Fi'il majhul. Majhul. Nah, inilah dia. Dari mana tahu majhul bentuknya kan? Fi'il mudhari, apa kaidah fi'il mudhari kalau majhul? Fi'ilnya digemahkan. Nah, dhamma awaluhu. Terus wa futiha ma qabla akhir. Itu diingat ya kaidahnya. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Didhammahkan huruf awal, huruf awalnya ta, ya kan? Dan wa futiha dan diharakat fathahkan ma qabla akhir. Sebelum akhir, mana itu? Sad, ya kan? Sebelum akhir al huruf sad. Jadi makanya tufsal. Tufsal, iya. Baik. Terus ulang kembali wana ibul fa'il wana ibul fa'il ya. Dhamirun mustatirun jawab mustatirun ya tersembunyi mustatirun wujuban taqdiruhu anta ya. Wah, ini kayaknya perlu dilatih ini apa mi'rab ini. Iya. Taib. Jazakallah khairan ya Umar Rahman. Nah. Oh iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khairan Umar Abdul Rahman, ya. Ibadan. Barakallahu fiik. Taib. Alhamdulillah kita telah mendapat dua penelpon dan kita berikan untuk yang ketiga. Silakan ya. Di 021-823-6543. Bagi para pendengar yang baru bergabung, silakan membuka di jilid ketiga halaman 118. Ya. 119. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Anu Sahdi. Masya Allah, qadar Allah. Terputus sambungan teleponnya, akhi. Silakan, bisa dicoba kembali di nomor yang sama, di 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak sendiri, Pak. Baik, mohon maaf, Pak. Dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Ada feedback, cukup monitor di via telepon. Ya, jazakumullah khairah. Dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Siri Utar. Di mana, Pak Siri? Dari Kepulauan Madura. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Pak. Sumenep Prak, Ustaz. Osman, masya Allah. Ahlan wa sahlan. Mau nanya aja Ustaz. Oh iya iya. Ahlan wa sahlan. Ahlan baik. Iya. Terkait masalah anu Ustaz. Apa? Ma mausul. Ma mausul dan man mausul. Iya iya. Apakah setelahnya man mausul dan ma mausul itu bisa jadi naat Ustaz? Sudah. Iya. Selesai. Iya dan isim fa'il dan isim maf'ul itu juga Ustaz, apakah bagaimana yang isim fa'il dan isim maf'ul itu bisa jadi naat Ustaz? Bisa jadi apa? Bisa jadi isim fa'il dan isim maf'ul itu regulasinya caranya bisa jadi naat itu yang bagaimana Ustaz? Oh iya, sudah cukup. Iya, itu aja Ustaz. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Sri di Sumenep Madura. Barakallahu fiik. Mau bicara Ustaz? Baik, kalau dia ma mausul serta man mausul setelahnya bukan naat, tidak ada naat. Nah, setelahnya dikatakan silatul mausul. Setiap isim mausul baik itu man, baik itu apa ma alladhi, allati, semua isim mausul harus memiliki silah. Ada dua hal yang harus dimiliki. Pertama silah, yang kedua a'id. Ini soal a'id adalah dhamir. Dhamir yang kembali kepada isim mausul yang ada pada silah itu sendiri. Nah silatul mausul itu ada kalanya jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah maupun syibhul jumlah. Sebagai contoh alladhi nama fi firashir rasul sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib. Alladhi nama. Nah di situ alladhi isim mausul dia sebagai mubtada. Nah setelahnya adalah silatul mausul. Tidak ada isim mausul tanpa silah. Nah karena tanpa silah itu isim mausul tidak ada makna apa-apa, ya. Tidak sempurna. Alladhi nama. Nama itu adalah bentuk jumlah fi'liyah. Nah, bentuk jumlah fi'liyah, fi'il madhi. Jadi fa'ilnya adalah dhamir musatir takdiru huwa kembali pada isim mausul. Nah, fa'il itu sekaligus sebagai a'id, sebagai a'id. Dan banyak kita jumpai ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, setelah alladzina isim mausul itu ada amanu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah nah itu fi'il amanu kemudian wawnya waw jamaah jumlah fi'liyah sebagai silatul mausul. Nah, waw itu sekaligus juga sebagai a'id. Nah, kebetulan juga sebagai fa'il. Jadi singkatnya bahwa setiap isim mausul mesti ada silah. Silah itu setelah isim mausul. Ya, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, bisa syibhul jumlah. Ya. Tadi jumlah fi'liyah, kita bikin jumlah ismiyah. Nah. Ra'aitul ladhi, ya, saya melihat orang yang ra'aitul ladhi atau ra'aitu man atau man juga isim mausul. Ra'aitu man kutubuhu kathiratun. Ra'aitu man kutubuhu kathiratun. Saya melihat orang yang kitab-kitabnya banyak. Ya. Ra'aitu man. Ra'aitu tu fi'il fa'il. Kemudian mannya isim mausul. Isim mausul. Mabni ala sukun. Fi mahalli. Mada? Fi mahalli nasbin maf'ul bih. Kemudian setelahnya adalah jumlah. Kutubuhu kathiratun. Itu kutub itu mubtada. Kathiratun khabar. Kutubuhu hanya sebagai mudhaf ilaih. Kutubuhu kathiratun sebagai khabar. Nah, jumlah ismiyah ini fi'il mubtada wa khabar afwan wa jumlatul mubtada wa khabar silatul mausul. Nah, mana a'idnya? A'idnya kutubuhu ha. Hu di situ sebagai ha itu adalah kembali pada man. Nah, sebagai kembali kepada man. Nah, demikian juga yang syibhul jumlah baik jar majrur atau dharaf. Ya. Ra'aitu at-talib, kan? Ra'aitu at-taliba alladhi fil mal'ab. Ra'aitu at-taliba alladhi fil mal'ab. Nah, kita lihat itu ra'aitu fi'il fa'il, at-taliba sebagai maf'ul bih, Alladhi isim mausul sebagai na'at. Nah, fi mahalli nasab na'at daripada at-taliba. Nah, fil mal'ab itu syibul jumlah. Jar majrur. Jar majrur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf. Bi syai'in mahdhuf silatul mausul. Iya. Nah, apa mahdhufnya? Mahdhufnya adalah, ya, jadi karena isim mausul menghadirkan silah, silahnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kalau syibul jumlah, berarti bisa ditakdirkan fi'il. Jadi, al-fa'il takdirnya yastaqirru. Jadi, yastaqirru. Jadi, ra'aitu at-taliba alladhi yastaqirru fil mal'ab. Jadi, kembali pada kata yastaqir. Nah, ini setiap apa, jar majrur atau syibul jumlah, kembali kepada syai'un mahdhub. Ada ta'alluqnya, sesuatu yang dibuang. Tapi kalau untuk praktisnya, ya, praktisnya untuk pemula, hal seperti ini tidak perlu diungkapkan ya, karena untuk pemula. Karena itu akan menjadi apa, sulit bagi dia untuk menerima pelajaran. Ya, cukup kita katakan, syibul jumlah jar majrur, silatul mausul, selesai. Ya. Syibul jumlah jar majrur atau amam al-mal'ab, ya. Syibul jumlah al-dharfiyah, silatul mausul. Ya. Nah itulah bahwa silatul mausul setelahnya sila bukan na'at. Tidak ada apa silatul mausul tanpa, tak isim mausul tanpa sila. Nah, bukan na'at. Jadi silatul mausul. Nah, ada pun apa? Isim fa'il, isim maf'ul, itu wasfun. Kata sifat. Kata sifat. Ya, namanya kata sifat bisa menjadi sifat. Jadi tidak selamanya jadi sifat. Kita bisa menjadikan mubtada. Bisa dijadikan khabar, ya, umpamanya, ana jalisun, saya sedang duduk, jalis itu kan kata sifat, isim fa'il. Jadi kata waspun itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabah bismil fa'il, seperti karim, qawi, ya. Termasuk juga isim tafdil, yaitu bentuk wasaf, ya. Ya, bisa dijadikan apa? Ya, bisa dijadikan mubtada, bisa dijadikan khabar, bisa jadikan maf'ul, ya. Ra'aitul jalisa, saya melihat orang yang duduk. Nah, apalagi jadi na'at, ya. Nama juga kata sifat. Ya. Nama sajakah kata sifat. Ya, tentu na'at dia mengikuti kepada man'ud, ya. Ra'aitu at-taliba adz-dzakiyyah. Ra'aitu at-taliba adz-dzakiyyah. Adz-dzakiyyah ini adalah sifat musyabbahah. Ya. Dia masuk pada wasfun. Dia sebagai na'at. Nah, at-taliba dia ma'rifah, adz-dzakiyyah juga dia harus pakai alif lam, ya. Jadi ra'aitu at-taliba adz-dzakiyyah. Tayib gitu saja di sana. Iya. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban dari Ustaz Mas'ud. Demikian Bapak Asri di Sumeneb, barakallahu fik. Tayib, kita berikan kesempatan kembali untuk qiraah di nas yang terdapat pelajaran pelajaran ke-15. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Baik, kami sampaikan juga bagian yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 117, 118 di pelajaran ke-15 ya, di jilid yang ketiga. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Pak Abu Salma. Ahlan ya Abu Salma. Ahlan wa sahlan ya Akhil Karim. Nah. Ahlan bikum ya Ustaz. Barakallahu fik. Baik, barakallahu. Ma akal kitab? Naam, indi kitab. Baik, ikra. Ad-darsul khamisa asyara. Naam. يا ياسر إنك غبت أسبوعين كاملين إن تغب بعد هذا تفصل فإن اللائحة تنص على أنه أن يغب أكثر من أسبوعين يتوقيده. طيب يكفي. طيب di sini ada jumlah dimasuki oleh taukid inna, ya kan? Nah. طيب mana isimnya? Damir mutasil Ustaz. Mana itu? Kas. Bukan. Kalau tadi itu sudah dijawab ya. Setelah oh, tufsal, ya. Fa innal laihata tanussu. Iya. Oh, naam. Iya. Mana isim di sini? Al-la'ihata. Al-la'ihata. Ya. Al-la'ihata itu isim inna mansub. Mana khabarnya? Bentuk fi'il, Ustaz. Kalau dia fi'il berarti apa? Jumlah, ya. Ya. Ya, perlu ingat setiap fi'il itu berarti itu sudah jumlah. Nah, kenapa bisa kita katakan jumlah? Karena fi'il membutuhkan fa'il. Iya kan? Nah. Tidak ada fi'il tanpa fa'il. Mesti ada fa'ilnya. Kalau tidak ada fa'il secara zahir setelah fi'il, berarti fa'ilnya dhamir musatir. Itu aja kuncinya. Nah, kanussu. Nah, di sini fa'ilnya mana? Ta itu ta itu adalah huruf mudhara'ah, bukan dhamir itu. Oh, dhamir. Iya, ta itu bukan dhamir, ya, ingat itu. Ta yang ada fi'il mudhari di awal itu bukan dhamir, itu adalah huruf mudhara'ah, harfun mudhara'ah. Iya. Sebagai tanda di mudhari. Iya. Ana itu kan hamzah, nun, ya, ta. Kan itu huruf mudhara'ah. Nah, dhamirnya apa? Dhamir mustatir. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Anta. Bukan. Kalau anta itu enggak tepat makna di sini. Kalau anta nanti kemana dhamir kembali pada la'iha. Karena kalau isim khabar anna dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiah maupun jumlah isfi'liyah, baik khabar inna, khabar kana, khabar mubtada, nah, itu mesti ada dhamir yang kembali kepada apa? Kalau khabar mubtada berarti kembali pada mubtada. Kalau khabar inna harus kembali kepada isim inna. Kalau khabar kana harus kembali kepada isim kana. Nah, harus ada dhamir kembali pada al-la'iyah. La'iyah ini isim inna. Nah, kalau tidak ada dhamir kembali kepadanya berarti apa? Kalimatnya tidak sempurna. Nah, di sini apa takdirnya? Hiya, ya, bukan anta. Fa innal la'ihata tanussu hiya, dhamirnya hiya kembali pada al-la'ihata. Jadi khabarnya jumlah fi'liyah itu tanussu fi'il mudhari serta fa'ilnya dhamir musatir fi mahalli raf'in khabar inna. Ya. Ini nassa ya nussu ini bentuk ada fi'il mudha'af, ya. Itu harus diingat kembali, ya. Fi'il apa? Mudha'af. Iya, fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af adalah ain fi'il dan lam fi'ilnya satu jenis. Ain fi'il, lam fi'ilnya satu jenis. Asal apa? Nasasa. Itu saja. Nasasa. Satnya dua. Ain fi'il dan lam fi'il. Maka ditasydidkan, diidghamkan. Jadi, nassa. Ya nassu. Marra. Asal marara. Ya, marira. Marra asal marira. Shadda. Asal apa? Shadada. Ya. Jadi ain fi'il lam fi'il hurufnya sama. Itu katakan fi'il mudha'af. Baik, fa innal la'ihata tanussu 'ala annahu. Nah, sebentar. Anna ini hamzanya fathah. Ini pelajar lama sekali ini, kalau enggak jilid pertama ini. Nah, kenapa anna hamzanya fathah? Kenapa enggak kasrah? Inna. Udah lama, ya. Iya, itu anna dibaca kalau dia menempati sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih. Araftu anna, ya. Sebagai maf'ul yu'jibuni annaka, yu'jibuni annaka najihun. Di situ anna itu apa? Menempati sebagai fa'il. Araftu annaka najihun. Nah, di situ anna menempati sebagai maf'ul bi. Nah, termasuk juga setelah huruf jar, ya. Setelah huruf jar. Jadi anna jika terletak setelah huruf jar maka dibaca fathah, bukan baca inna. Ala anna tidak boleh ala inna. Nah, inna dibaca ketika di awal kata, itu di antaranya. Atau setelah kata qala yaqulu qaul. Qala inna, enggak bisa qala anna. Nah, itu pelajaran yang lama sekali di jilid pertama itu. Sadesan, ya. Ya, itu harus diingat-ingat kembali. Ala annahu. Karena masalahnya bisa saja salah cetak, kan? Tapi ketika kita mengetahui kaidah, kita bisa memperbaiki. Ya. atau tak tertulis hamzanya di situ. Nah, enggak ada tuh hamzanya, hanya alif saja. Nah, sekarang baca apa? Kan gitu. Tapi ketika kita tahu kaidahnya, maka dengan mudah kita bacanya dengan tepat. Ada annahu man yaghib qaib. Anna mana isimnya? Dhamir hu. Dhamir ha, betul. Kita baca ha namanya ya. Iya, al-ha'u. Kalau satu huruf kembali disebut namanya. Kalau huruf waw namanya al-waw. Iya. Al-ha'u, yaitu sebagai apa? Dham isim anna fi mahali nasab. Taib, mana khabarnya? Jumlah, Ustaz. Jumlah apa? Syartiyah. Ahsan, barakallahu fiik. Sahih, sahih, sahih. Mumtaz jiddan. Jumlah syartiyah, syartiyah. Man yaghib aksar min usbu'ain yutwa qaiduh. Ya, betul. Itu jumlah syartiyah. Ya, betul. Fi mahali. Jumlah syartiyah fi mahalli raf'in. Ya, khabar anna. Sahih. Tapi mana fi'il syarat di sini? Jadi sebentar, man ini sebagai apa ini? Dia kan bukan huruf, tapi isim kan? Nah. Isim syarat. Nah, kalau isim syarat, dia sebagai apa dia? Ya. Isim mausul sebenarnya. Ah, bukan, kalau isim mausul bukan syartiyah. Beda. Bentuk sama. Bentuk serupa tapi tak sama. Iya. Yeah. Nama aja beda. Mausul ya mausul, syartiyah ya syartiyah, istifham ya istifham. Man anta itu istifham. Ra'aitum man jaa'a. Ra'aitum man jaa'a amsi. Nah, itu man tu mau mausul. Nah, kalau ini man syartiyah, ada jawabnya. Mana jawabnya? Yutwa. Yutwa, ahsan. Nah, itulah berarti man itu man syartiyah, bukan man mausul. Sebagai apa? Mubtada. Nah, itu diingat ya. Sebagai apa? Mubtada di sini. Iya, mubtada. Iya. Nah, karena apa? Khabar anna itu kan berasal khabar mubtada kan? Betul. Nah. Khabar anna itu berasal khabar mubtada. Karena anna itu atau inna masuk pada jumlah ismiyah. Nah, isim anna asalnya mubtada. Khabar anna berasal khabar mubtada. Bukankah khabar mubtada ada bentuk jumlah ismiyah? Khabar mubtada ada enggak bentuk jumlah ismiyah? Khabar mubtada ada enggak bentuk jumlah ismiyah? Ada, iya. Contohnya apa? Al-ma'hadu, al-ma'hadu masjiduhu kabirun. Ya kan gitu. Mubtada mana? Al-ma'had. Mana khabarnya? Masjiduhu kabirun. Nah, bentuk jumlah ismiyah kan? Masjid itu kan mubtada. Nah, kabir khabar. Nah, berarti di sini ada dua mubtada. Pertama al-ma'had mubtada, masjid juga mubtada. Maka kita katakan untuk membedakan, maka al-mahad mubtada awal, masjid apa? Mubtada tsani. Nah. Kabirun itu besar bukan mahadnya, tapi apa? Masjid. Maka itu khabar mubtada tsani. Nah, ketika khabar apa bagi mubtada dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, mesti ada dhamir pengikat kembali pada mubtada. Maka ada kita katakan apa? Masjiduhu. Al-mahad masjiduhu. Kembali pada al-mahad. Nah, demikian juga man ini sebagai mubtada. Ya. Man ismu syartin. Mabni al-sukun fi mahalli raf'in. Mubtada. Ya. Fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Nah, mana khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'il syarat dan jawab syarat. Jumlah fi'il syarat, jawab syarat, itulah khabar mubtada. Ini sudah pernah saya singgung. Ya. Yang mana khabarnya? Yaghib yutwa. Itu jumlahnya. Jumlah fi'il syarat dan jawab syarat sebagai apa? Khabar mubtada. Penyempurna. Enggak bisa hanya cukup apa? Fi'il syarat. Kalau fi'il syarat enggak sempurna. Nah, man yaghib itu belum sempurna. Nah, man yaghib aksara min usbu'ain yutwa qaiduhu. Taib ahsan barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Saya barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Memang cukup panjang saya rasa. Enggak apa-apa, kita harus murojaah, mesti murojaah. Kenapa? Kalau kita lanjutkan sementara pelajaran lalu banyak yang berceceran, yang lupa, saya kira apa? Kurang manfaat lah ya. Iya. Yeah. Mending apa? Sekali kita murojaah, ya nanti kalau sudah apa baru ditambah. Naam, ahsan. Iya. Baik, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan. Di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Nama Hasanuddin. Pak Hasanuddin, mohon maaf dikecilkan dulu Pak volume suara televisi atau radionya, ada feedback. Dan cukup monitor via telepon saja. Dengan siapa di mana? Nama Samiuddin Bondowoso. Ah, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ini mau tanya Ustaz. Iya, iya. Mengenai masalah ya monada. Iya. Ya tidak. Yang tersinggung, yang tidak dibaca itu seperti ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya kenapa? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kenapa ya Rabbi itu kok fathah, kok kasrah? Kasrah. Ya kasrah. Udah cukup? Cukup. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya. Untuk menulis ya Rabbi, ya mungkin dia pernah melihat ya Rabbi tanpa ya. Ya. Ya. Pak Sanudin yang ada di Bondowoso mungkin bisa melihat juga di layar televisi penjelasan dari Ustaz. Ada Rabbi ighfirli. Nah. Ya. Ya Rabbi. Ya. Ya. Ya Rabbi. Nah, ini satu lagi. Ya Rabbi. Ya. Rabbi ighfirli, ya kan? Rabbigh firli. Mungkin ini yang dilihat. Ya. Kenapa kasrah? Ya. Ini asalnya ada mudhaf ilaih dibuang. Itu ya. Itulah dia. Ya. Mudhaf ilaihnya dibuang. Jadi Rabbi itu boleh. Ya. Nah, asalnya ada ya mutakallim. Dibuang. Dibuang. Ya. Mudhaf ilaihnya dibuang. Jadi apa? Ya Rabbi. Sama seperti Rabbi ghfirli. Asal Rabbi. Nah, di situ ada dua lagi dibuang. Pertama ya mutakallim, munadanya. Yang kedua ya nidaknya dibuang. Boleh ya nidak. Huruf nidak boleh dibuang. Ya. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli. Nah, itu dalam Al-Qur'an kan? Rabbi ghfirli. Nah, kenapa baitul kasrah itu bukan munadanya majrur, tidak ada munada majrur. Ya, tidak ada munada majrur. Tadi sudah saya jelaskan munada tadi. Itu munadanya mansub. Ya, munadanya mansub. Ya. Nah, mansub apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya muqaddarah. Nah, i'rab ini sama seperti kita meng-i'rab isim yang mudhaf kepada yang mutakallim. Nah, umpamanya kitabi. Nah, kitabi jadidun, kitabku baru. Nah bagaimana cara i'rab ini? Hah? Sama nih i'rab ini. Kalau dia mansub, ya. Kalau dia mansub, i'rabnya sama nih ini. Karena dia mansub. Kalau dia marfu, tetap i'rabnya muqaddarah. Nah, coba sebentar saya ini. Ini dalam bentuk mubtada marfu. Ya. Kalau ini dia mansub sebagai munada. Kenapa dia mansub? Karena dia, kenapa? Karena mudhaf. Munada mudhaf tadi sudah jelaskan tadi. Munada mudhaf. Ya. Nah, kitabi. Nah, ini. Asalkan kitabu. Asalnya apa? Kitabun. Itu asalnya. Masuk ya mutakallim. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Maka buang tanwinnya. Jadi kitabu. Nah, ketika masuk ya mutakallim. Nah, ini ya. Ya mutakallim baris sukun. Berarti apa? Masuk ini. Sambung. Kena huruf bisa sambung. Nah. Apa kitabui itu asalnya kan kitabui, tapi tidak boleh kitabui. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ya tunasibu kasrah, ya itu sesuainya kasrah, maka dibaca kitabi. Nah, kitabi. Nah, bagaimana cara i'rabnya? Kitabi jadidun, kitabi mubtada'un marfu'un. Kitabi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun. Maka dhamma muqaddarah. Nah, ditarik ke mana muqaddarah? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Ala ma. Nah, muqaddaratun ala ditakdirkan, ditetapkan. Di mana ala ma qabla? Ma itu masuk huruf. Di atas huruf sebelum ya mutakallim. Mana sebelum ya mutakallim itu ba. Ya. Ditakdirkan di situ dhamma. Tatkala waktu dhamma. Nah. Tapi tidak disebutkan. Nah, ditakdirkan di situ ada dhamma. Nah. Tay muqaddaratun ala ma qabla ya mutakallim. Mana'a min zuhuriha. Terhalang untuk menampakkan dhamma. Kenapa? Al-istighalu. Disebutkan oleh al-istighalul mahalli. Disebutkan apa? Disebutkan oleh tempat. Nah, ini tempat. Tempat apa nih? Ini tempat apa? Bagi ya yang sesuai adalah kasrah. Al-istighalu bil mahalli. Al-istighalul mahalli bi harakatil munasibah. Harakat sesuai. Apa harakat sesuai bagi ya? Kasrah. Nah, itu dia. Jadi ulang kembali. Kitabi, kitab itu mubtada'un marfu'un wa alam trafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min zuhuriha al-istighalu bimahalli biharakati munasibati wahia al-kasrah. Nah. Wahua mudaf, ya, ya'il mutakallim, dhamirun, muttasil mabini al-sukun fi mahalli jar mudaf ilaih. Jadirun khabar mubtada' marfu'un bidhamma. Nah, itu i'rabnya. I'rab muqaddarah. I'rab muqaddarah. Nah. Nah, i'rab muqaddar sama seperti isim maksur i'rabnya. Cuma kalau isim maksur itu al-istigha apa? Ta'adzur. Nah, muqaddara ta'adzur karena tidak mungkin kan dinampakkan. Kalau ini bukan tidak mungkin, bisa kita boy. Dan itu juga bukan berat. Bukan siqal, bukan ta'adzur tapi disebabkan oleh harakat ya. Ya, ini sesuainya apa? Harakat munasibah. Nah, harakat dia sesuainya kasrah. Itu yang menyebabkan dia baris kasrah. Ya, kena ya. Ya ini harakat sesuainya kasrah. Jadi seolah ya mengatakan saya minta kasrah. Bukan saya tidak mau dhammah, tidak mau fathah. Saya maunya kasrah. Nah, maka dia katakan muqaddara ala ma qabla ya mutakallim mana'a min zuhuriha al-istighalu bi al-istighalu mahalli bi harakat munasibah. Ya. Disebutkan oleh tempat sesuai. Bagi yang mutakallim itu kasrah. Nah, itu marfu'. Ya. Nah, sekarang sama saja i'rabnya. Nah, cuma bedanya kali ini dhamma ini fathah. Nah, ini bagaimana ya Rabbi atau Rabbi ighfirli Rabbi. Nah, ya Rabbi ya harfun nida mabni al sukun. Nah, Rabbi munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufa. Seulang kembali. Nah, yang mutakalimnya dibuang. Ya. Seulang kembali. Rabbi munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufa. Mana'a min zuhuriha al-ishtighalu biharakatil munasibah. Wahuwa mudaf. Al-ya'ul ya'il mutakallim al-mahdhufa. Dhamirun. متصل مبني السكون في محل جر مضاف اليه. Nah, itu apa lebih kurang i'rabnya. Kalau untuk mau apa i'rab ini, coba lagi sering saya sebutkan, coba buka dalam kitab Kawakib Durriyah. Syarah matan al Mutamimah al-Jurumiyah. Al-Kawakib ad-Durriyah itu kitab klasik, disebut apa kitab kuning. Iya. Yang dipakai oleh apa di pesantren apa pesantren dulu. Ya. Ya. Ya, kalau sekarang enggak tahu ya. Ya, tapi rata-rata pesantren tradisional itu masih dipakai mungkin, ya. Karena saya juga dulu pernah belajar itu. Nah, itu silakan rujuk kitab itu. Karena setiap di hasyiah itu di pinggir kitab itu matan jurumiyahnya, di tengah-tengah itu apa? Syarahnya disebut Kawakib Durriyah. Nah, setiap contoh-contoh yang ada di pinggir itu di i'rab di dalam. Termasuk masalah ini. Ya, munada yang mudhaf kepada yang mutakallim. Ya, insyaAllah akan ketemu di sana. Bagaimana cara mengi'rabnya. Ya, namanya Al-Kawakib Ad-Durriyah. Nah, itu bisa dibeli toko-toko buku tradisional. seperti Menara Kudus ya di Kuitang, ya Menara Kudus Kuitang, ya atau toko-toko buku yang lama lah ya. Ya. Jazakumullah khair. Ya. Ustaz, dan demikian. Jadi, Masandir, ya mungkin saya tekankan lagi. Jadi itu bukan apa munada bukan majrur, tidak ada munada majrur. Majrur ya. Iya, diajar itu karena ya mutakallim, ya-nya dibuang, itu mahzuf. Boleh. Iya, mahdhuf. Nah, dan menunjukkan kasrah itu karena ada ya yang dibuangkan saja. Iya, ya dibuang. Artinya apa? Walaupun ya dibuang dia tetap apa? Tetap kasrah. Nah. Iya. Dia kenapa? Ada menunjukkan bahwa ada ya yang dibuang. Iya. Dan secara hukum asal tidak kasrah ya kalau untuk sama dengan ya itu ya. Betul. Nah, ya kalau dia mabni ya rabbu kan itu. Nah. Ya rabbu itu nakira maksudah namanya. Ya, tapi karena dia idhafah kepada arti saya, ya rabbi, maka dikasrahkan dia. Nah. Jazakumullah khair, Mikan, dan kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk satu penelpon terakhir di kesempatan malam ini. Di 0218236543. Silakan bagi para pendengar yang mungkin terputus dan sulit untuk mencoba, kita berikan kesempatan untuk menghubungkan kembali di 0218236543. Halo. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Makassar. Masyaallah, ahlan Pak Ahmad. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ya, ahlan bik. Ahlan bik ya ustaz. Barakallahu fiik. Taib, ada kitabnya? Saya sebagai pemula ustaz. Kenapa? Pemula. Oh, bagi pemula. Iya. Pertanyaan saya Ustaz, apa perbedaan mudhaf dengan idafah? Apa? Sebagaimana tadi yang saya tangkap, sa'iku sayyarah. Iya, betul. Mudhaf dengan apa? Iya, idafah, perbedaan idafah dengan mudhaf. Oh, idafah. Perbedaan, tolong contohnya Ustaz. Idafah dengan mudhaf. Naam. Oh gitu. Iya. Naam. Taib. Iya. Baik. Ya. Kita saja pertanyaannya. Iya, naam Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Fadhil. Ini kayak bagi pemula, mungkin saya sarankan juga ikuti pelajaran Hamzah Abbas ya. Hafizahullah taala. Nah. Di malam Jumat ya. Iya, Kamis ya. Insyaallah Kamis. Iya. Itu mustalah istilah idhafa. Idhafa itu adalah penggabungan dua suku kata. Ya, nah. Penggabungan dua suku kata. Maka dikata idhafa. Idhafa itu penggabungan dua suku kata. Bahasa kita adalah kata majmu'. Kata atau kalimat majmu' ya. Saya lupa. Istilahnya kalimat majmu' atau kata majmu'. Kalimat majmu' ya mungkin. Baik. Jadi penggabungan dua suku kata itu katakan apa? Idhafah. Disebut dengan kalimat majmu'. Jadi idhafah. Nah, ini tulisannya. Idhafatun. Itu penggabungan dua suku kata. Nah, apa contohnya? Contohnya kitab. Digabung dengan kitabullahi. Nah, ini namanya penggabungan dua suku kata. Nama istilahnya idhafah. Perlu diketahui, idhafah di dalam bahasa Arab dibandingkan dengan kaedah kita disebut dengan apa? Kalimat majmu' atau kata majmu', itu idhafah itu lebih luas. Iya. Lebih luas. Sebab kalimat majmu' belum tentu idhafah. Apa? Afwan, setiap apa? Idhafah belum tentu kalimat majmu'. Nah, dalam bahasa kita belum tentu kalimat majmu'. Contoh kalimat majmu', bahasa kita kamar tidur, ghurfatun naumi. Nah, itu kalimat majmu'. Kamar tidur itu. Tapi kalau kitabullah, kitab Allah itu bukan kalimat majmu'. Kalau tidak salah itu bukan kalimat majmu' itu. Iya, ini menunjukkan kepemilikan, bukan kalimat majmu' ya. Iya. Nah, ini bedanya. Tapi keduanya ini idhafah dalam bahasa Arab. Ini idhafah, penggabungan dua suku kata. Ya. Taib. Nah, adapun apa bagian masing-masing, bagian pertama punya istilah, bagi gua punya istilah. Ini namanya mudhaf. Itu namanya. Ini namanya mudhaf. Ini namanya mudhafun. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Mudhaf yang digabungkan. Mudhaf ilaihi yang digabungkan kepadanya. Jadi kitab digabung kepada kata Allah. Kitabullah, kitab digabung kepada Allah. Maka dikatakan mudhaf. Ya. Allah, lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaihi yang digabungkan kepadanya. Ya. Kitab Allah gabung kepada. Ini istilah mudhaf. Ini katakan mudhaf, ini mudhaf ilaihi. Ya. Jadi dua suku kata digabung. Kata pertama yang disebut pertama itu katakan mudhaf. Kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Itu istilah dalam ilmu nahu. Nah, semua ini, penggabungan ini dikatakan idhafah. Ini kata idhafah, penggabungan. Nah, ya itu. Jadi terkait dengan munada tadi. Munada. Kalau munadanya dalam bentuk idhafah seperti ini. Maka hukumnya mansub. Itu kata pertamanya. Karena kalau dia idhafah, itu kata pertama yang dijadikan dalam kedudukan dalam kata, kedudukan dalam kalimat, itu kata pertama, bukan kata kedua. Ya. Jadi apa? Kitab, jadi kitabah. Ya. Jadi kalau abdu, abdal, nih, asalnya abdun, tambah kata Allahu, mau digabung menjadi, gak boleh, syaratnya gak boleh bertanwin, jadi abdu. Kalau sudah digabung begini, abdullahi. Nah, Abdullah. Dan ini kasrah. Mudhaf ilainya majrur istilahnya. Nah ini namanya idhafah. Nah ketika kata ini, kata idhafah ini dijadikan munada. Ya. Nah ini kata pertamanya mansub. Nah, ya Abdullah. Apakah nama orang atau bukan nama orang kalau dia kata gabung. Tadi apa? Sa'iq. Sa'iqun. Supir. Apa al-hafila bis al-hafilatu ketika digabung ini jadi apa sa'iq enggak boleh bertanwin sa'iqun ini bertanwin karena belum digabung dia bertanwin sa'iqun ini al-hafilatu ini enggak bertanwin karena ada alif lam ini bertanwin tidak ada alif lam nah sa'iqun ketika digabung sa'iqul hafilati supir bis nah ini kasrah dia. Kata pertama kasrah. Nah, kata seperti ini, nah, dijadikan munada yang dijadikan yang dipanggil jadi apa? Ya sa'iqah. Nah, itu saya katakan tadi mansub ala ma yunsabu bih. Nih, ya sa'iqal hafilati wahai supir bis sa'iqah. Mansub. Jadi itu istilah idhafah. Jadi idhafah itu penggabungan dua suku kata idhafah, kemudian masing-masing kata ada istilah namanya mudhaf. Ini katakan mudhaf ilaih. Kata yang kedua. Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian Bapak Barakallahu Fik. Atas pertanyaannya telah dijelaskan oleh Ustaz terkait dengan kalimat idhafah dan secara terperinci. Untuk bisa mengikuti pelajaran jilid kedua di setiap hari Kamis malam bersama Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullahu Ta'ala. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir kita yang kita bahas di kesempatan malam ini Ustaz. Iya. Dan mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang insyaallah. Dan sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, jazakumullah khairul jaza atas perhatian antum semuanya bisa ikut pelajaran ini mudah-mudahan kaidah-kaidah yang sudah pernah kita pelajari mudah-mudahan bisa kita murajaah kembali untuk memantapkan ya. Sebab kalau tanpa di murajaah maka kaidah itu akan cepat sekali lupa. Ya, namanya rumus ya, kaidah. Baik, jazakumullah khairul jaza. Kita cukupkan insyaallah. Kita bertemu kembali di pekan akan datang. Wallahu alam. Subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.